Ya, Brotherhood semuanya, juga SNP yang sudah hadir, terima kasih. Alhamdulillah, masih damai ya. Kak Utan, misalnya masih ya? Oh ya, nanti dibawain, tenang saja.